siapa menduga kamu orang miskin. Walau makan dengan ikan bila diingkarakan, siapa menduga kamu orang kaya. Siapa menduga kamu orang kaya. Siapa menduga